apakah termasuk dakwah dengan hikmah, acara di radio dakwah berupa kirim-kirim salam ikhwan dan akhwat, disebut namanya, kadang disebut statusnya bujang atau gadis, dalam rangka saling merekatkan ukhuwah, masya Allah. Ya begitulah hikmahnya mereka. Nah, ya akhi barakallahu fik, sarana baik, entah itu radio, terutama radio ini, atau itu WA atau apalah untuk sarana dakwah, menyebarkan ilmu dan semisalnya, tetapi perlu dibatasi dengan batasan-batasan syar'i, dibatasi dengan cara dan bimbingan para ulama. Dakwah itu harus mulia dan terhormat. Ini kan perilaku orang-orang, maaf, orang-orang rendahan, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Di mass media mereka, dan kita dapati memang di banyak atau beberapa radio mereka seperti ini. Kepada ibu fulan, disebut namanya ibu fulan atau ukhti fulan, ini sedang apa ini itu. Ishada. Itu layaknya saluran FM apa namanya sedang mau ngirim-ngirim lagu atau apa. Radio dakwah masa seperti itu isinya. Sampaikan tafsir ayat, syarah hadis begini, nah, ilmu. Di Saudi sana ada resmi radio namanya Nurun Ala Darb atau Idza'atul Quranil Karim. Di situ ada acara namanya Nurun Ala Darb, tanya jawab fatwa dengan para ulama. Jedahnya diisi tilawatul Quran atau pembacaan hadis atau faedah-faedah ilmu. Ah, kata. Enggak ada hal-hal yang rendah seperti ini. Buat apa? Memperat ukhuwah, subhanallah. Syaitan mempermainkan mereka. Dan itulah akibat ketika orang tidak berjalan dengan bimbingan para ulama-nya.